saya saat-saat yang manis ketika bersama kami. Tak bertahan menabur rindu di saat kau berjauhan dariku. Bayangmu selalu datang menjelang, membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, ulurkan tanganmu bersama kita bergandingan berdua menuju arah bahagia. Melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Semoga kita berdua berbahagia. Bersama kamu.